Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladhi la rasula wa la nabiya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Rabbus samawati wal ardin. Ilahun awaliyin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da rahmatan lil alamin. Khataman anbiya'i wal mursalin. Nabina muhammadin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam kitab Riyadhus Salihin sampai kepada bab wada' as-sahib, bab tentang memberikan wasiat kepada seorang teman. Terakhir yang kita baca adalah hadis dari Abu Sulaiman Malik bin Huwairits rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau mondok di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat lembut dan seorang yang sangat pengasih, sampai-sampai beliau adalah seorang yang sangat pengertian ketika mereka para sahabat menampakkan wajah kerinduan kepada keluarga-keluarga mereka, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam merasakan apa yang dirasakan oleh mereka para sahabatnya. Dan ini sebagaimana firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun ma'anittum. Terasa berat penderitaan yang kalian alami. Maka Rasulullah sallallahu wasallam mengizinkan mereka pulang dengan ucapan irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian ke rumah keluarga-keluarga kalian. Wa aqimu fihim, tegakkanlah, berikanlah mereka, pimpinlah mereka. Wa'alimuhum, ajarkan mereka. Wa'muruhum, dan perintahkan mereka kepada yang ma'ruf. Wa'sallu salat kata fi hini kata, dan sampai akhir hadisnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian ke rumah istri-istri kalian, ke rumah keluarga-keluarga kalian. Dari sini mengandung faedah bahwasanya seorang pemimpin itu adalah laki-laki, dan yang namanya laki-laki sebagai pemimpin maka dia harus bisa memberikan qudwah untuk orang-orang yang dipimpinnya, istrinya dan juga anaknya. Oleh sebab itu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan peringatan, memberikan faedah yang sangat bagus. Hendaknya bagi mereka para bapak, hendaknya mereka bagi para aba orang tua, hendaknya mereka diperbanyak waktu porsinya di dalam rumahnya. Kalau sudah selesai daripada hajatnya, maka kembali ke rumahnya. Bimbing keluarganya, bimbing anaknya, jadikan kalian sebagai qudwah bagi istri dan anak-anak kalian. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam ketika Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu selesai daripada hajatnya menimba ilmu. Selesai daripada hajatnya, maka Rasulullah SAW menyegerakan untuk kembali ke rumahnya. Pimpin istri, pimpin anak, pimpin keluarga, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itu keliru apabila dia seorang bapak, sementara ada anak, ada istrinya, selesai bekerja, selesai dia berkarya, entah dia melakukan ibadah seperti amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah atau sholat jamaah, maka termasuk kekeliruan kalau tidak ada hajat dia tetap di luar dan tidak kembali ke rumahnya, ngobrol panjang lebar ngalor ngidul pada isya sampai jam 11. Apa faedahnya? Cuma ngobrol saja. Tidak ada faedahnya meninggalkan sesuatu yang wajib, memimpin istri dan anak-anak. Ini perkara yang keliru. Ditambah lagi perkara yang makruh berbicara ba'dal isya tanpa ada faedahnya. Oleh sebab itu banyak mereka manusia, khususnya para wanita, yang mereka memberikan lakop-lakop yang jelek bagi mereka, para suami-suami mereka. Dikatakan laki-laki, apa? Jarum super. Iya. Iya. Jarang di rumah, suka pergi. Itu masih mending. Nah, itu masih mending. Yang bahaya kalau jarum supernya jarang di rumah, suka perempuan. Kasihan para istri yang mereka menanti kehangatan dari suaminya. Ternyata barakallahu fikum, suaminya betah di luar daripada di rumahnya. Karena bahaya sekali kalau di luar mereka melihat kepada lawan jenisnya. Dari kalangan para wanita yang mereka tabarruj. Tabarruj itu artinya tersingkap. Maka ini berbahaya sekali. Oleh sebab itu Allah perintahkan kullil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mereka para lelaki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Yang demikian lebih menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kalau dia di luar kemudian melihat lawan jenisnya yang mereka tanpa mengenakan busana yang syar'i, menampakkan perhiasan-perhiasannya, maka ternyata na'udzubillah, apa yang ada pada diri orang tersebut melebihi apa yang ada di rumahnya. Ternyata orang tersebut lebih cantik daripada istri saya. Mulai kurang perhatian kepada istrinya. Mulai masuk karena utusannya dibiarkan begitu saja tanpa ada rambu-rambu takwa. Utusan hati dibiarkan melihat ke sana, melihat ke sini tanpa ada bimbingan takwa, maka hatilah yang akan rusak. Maka inilah diantaranya faedah seorang itu banyak di rumah. Seorang suami banyak memberikan pelajaran, seorang suami memberikan kudwah, taulah yang baik kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena di dalam banyak faedah. Di antaranya tumbuh kehangatan, tambah mesra, tambah romantis, dan tambah terbimbing mereka. Di antaranya sang suami mengajarkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, di antaranya as-salah. Sebagaimana perintah Allah kepada nabinya, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Wahai Nabi, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar ketika kamu melakukannya. Sabar untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mungkin kurang berkenan ke dalam hatimu. Ketika istri diajak bertakwa mungkin ada sedikit keluhan-keluhan. Ketika sang anak diajak bertakwa mungkin ada sedikit ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Maka isbiru, wastabir 'alaiha, sabarlah kamu di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepada kalian. Dengan sebab bertakwa, dengan sebab kalian sholat, dengan sebab kalian melakukan berbagai macam kebaikan, tidak menambah kekayaan Allah. Ma zada fi mulki syai'an, kata Allah, tidak akan bertambah kerajaanku sedikit pun. Seandainya kalian semua berkumpul, wahai manusia dan jin, ala qalbi atqar rajulin wahidin minkum, semuanya bertakwa hatinya. Kata Allah, ma zada fi mulki syai'an, sama sekali tidak akan menambah kerajaanku. Oleh sebab itu Allah katakan dalam surah Taha, Allah katakan, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepada kalian. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang memberikan rizki kepada kalian. Wal akibatu littaqwa, dan akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ista'dantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah. Fa'adzina, maka beliau mengizinkan kepada saya. Wa qala, maka beliau berucap kepada saya, la tansayna ya ukhayya, wahai saudara kecilku, janganlah kamu melupakan kami. Min du'aik, di dalam doamu. Ketika berdoa, jangan lupa doakan untuk saya. Waqala kalimatan mayasuruni anna li bihad dunya. Beliau telah mengucapkan dengan suatu kalimat yang menyenangkan bagiku melebihi seandainya aku memiliki dunia beserta isinya. Yaitu, Nabi minta doa kepada saya. Ini ucapan yang lebih aku cintai daripada bumi beserta isinya. Wa fi riwayatin qal, dalam riwayat yang lain disebutkan, asyrikna ya ukhayya fi du'aik, sekutukanlah aku di dalam doamu, hai saudara kecilku. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan du'afahu al-Albani wa Ibnu Utsaimin dan yang selainnya. Hadits ini adalah hadits yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Ini dilemahkan oleh mereka para ulama, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa an Salim qala rahimahullahu ta'ala, kita tinggalkan. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar, dari Salim anaknya Abdullah bin Umar. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqulu lirajul, beliau terkadang berkata, mengucapkan kepada orang lain, idza arada safaran apabila orang lain tersebut hendak melakukan safar. Apabila didapati ada temannya yang hendak melakukan safar, maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu akan mengatakan kepada orang tersebut, udnu, dekatilah, kesinilah kamu. Udnu minni, dekatlah kamu kepada diri. Hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah yuwaddi'una. Aku akan berikan wasiat. Aku akan berikan nasihat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat nasihat kepada kami ketika kami ingin safar. Yaqul. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar, menyontoh kepada apa yang telah diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Demikianlah para salafun salih. Hubbul khair lil ghair. Mencintai kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dianggap beriman secara sempurna sampai dia mencintai saudaranya berupa kebaikan-kebaikan sebagaimana dia cinta kalau kebaikan itu menimpa pada dirinya. Ini tanda kecintaan yang paling atau tanda kesempurnaan iman seseorang. Ketika dia mencintai saudaranya muslim, ketika dia mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia cinta pada dirinya. Perhatikan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, udnu minni, orang ini tidak minta nasihat, orang ini tidak minta wasiat, akan tapi Abdullah bin Umar hendak memberikan contoh yang baik, memberikan, menerapkan sunnah, menebarkan kebaikan. Apa yang beliau dapati dari Rasulullah, maka beliau berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Mafatihu kulla abwabil khair, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka beliau mengucapkan, astaudi'ullaha dinak, aku titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinak, agamamu. Artinya aku mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga agamamu. Masya Allah. Indah sekali salafuna salih. Indah sekali contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang beliau panjatkan. Yang paling pertama dipinta penjagaan bukan hanya darah, bukan hanya harta, bukan hanya keselamatan, akan tapi keselamatan dalam din. Yang ini menentukan bahagia atau celakanya dia nanti di hari kiamat. Seorang akan celaka tergantung daripada agamanya. Seorang akan mendapatkan kebahagiaan, maka itu pun tergantung kepada agamanya. Maka yang dipinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar Allah menjaga agamanya. Karena ini lambang kebahagiaan. Aku titipkan agamamu kepada Allah. Artinya aku mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga agamamu. Wa amanatak, demikian pula amanah-amanahmu. Wa khawatima amalik, dan juga akhir amalan-amalanmu. Aku titipkan kepada Allah, semoga engkau mendapatkan khawatim, penutup amalan dengan kebaikan. Rawi Tirmizi wa qala haditsun hasan, dikatakan oleh Imam Tirmizi, hadits hasan sahih. Yang tepat dikatakan para ulama hadits ini sahih. Masih dalam hadits yang semisalnya. Wa'an Abdillah ibn Yazid Al-Hubbami As-Sahabi radiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay waddi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menginginkan, ingin memberikan wasiat kepada al-jaysh, kepada para tentaranya, maka Nabi mengatakan istaudi'ullah dinak, aku titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinakum, agama kalian. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengerti perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, untuk apa Nabi menitipkan hal itu kepada Allah? Karena Nabi tahu bahwasanya Allah la'ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu, maka dititipkan kepada zat yang maha kuasa. Dari sini menunjukkan bahwasanya Nabi adalah makhluk, sama seperti manusia. Beliau tidak mengerti kecuali apa yang telah Allah ajarkan baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti apa yang akan ditutup amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu Nabi alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar para sahabatnya dijaga amanahnya, dijaga agamanya, dan dijaga amalan-amalannya. Ditutup amalan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Dan dari sini pun menunjukkan bukti kecintaan seorang hamba kepada saudaranya. bukan hanya dengan pemberian berupa hadiah-hadiah berupa harta duniawi, akan tapi yang paling terpenting adalah roh sumaneh. Yang paling terpenting adalah harta yang paling berharga yang dia miliki, itu yang paling diperhatikan, yaitu dinuh agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Astauti'u Allah dinakum, aku titipkan agama kalian kepada Allah. Wa amanatakum, dan juga amanah-amanah kalian agar kalian tidak berkhianat, na'udzubillah. Wa khawatim amalikum, demikian pula khawatim akhir-akhir daripada amalan-amalan kalian." Masih dalam konteks yang tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya. Hanya saja kalau di sini disebutkan secara jamak, kalau yang pertama disebutkan secara mufrad. Yang tadi ditujukan kepada seorang, astaudi'ullah dinaka. Adapun yang kedua, astaudi'ullah dinakum. Karena di sini konteksnya, khitabnya kepada orang banyak. Adapun yang pertama, kepada satu orang perempuan saja. Adapun maknanya sama. Yaitu anjuran, hendaknya seorang itu mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih di dalam doa-doanya. Karena tidak semua orang pandai di dalam merangkai kalimat doa. Ada di antara mereka terlalu pandai, akhirnya mereka gulu ketika berdoa. Ada pun di antara mereka tidak pandai merangkai kalimat-kalimat untuk disampaikan kepada Rabbul Alamin, akhirnya menjadikan mereka jenuh ketika berdoa. Doa apa ya? Dia sebut kalimat ini, rasanya kurang pantas. Dia gunakan kalimat yang lain, sepertinya kurang pantas. Apa kalimat yang paling pas? Maka yang paling pas, yang paling tepat adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling mengerti, orang yang paling alim tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Huwa Nabi. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa yang singkat-singkat, tapi Masya Allah penuh dengan faedah. Seperti, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Masya Allah. Keselamatan dunia dan akhirah. Kebahagiaan dunia dan akhirah, ya Allah. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Berikanlah aku hidayah. Maka orang apabila sudah mendapatkan hidayah berupa ilmu, maka tidak ada yang hilang pada dirinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mereka mendapatkan apa yang dia harapkan, tapi kalau tidak punya ilmu, maka itu bukan kebahagiaan. Bahkan bisa jadi itu sebab kebinasaannya. Contoh saja, orang yang mendapatkan hidayah berupa ilmu din, ilmu syar'i, orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan ilmu, orang tersebut memiliki ilmu syar'i, maka ketika apa-apa yang terluput pada dirinya, ternyata saya tidak punya rumah, ternyata saya tidak punya mobil, ternyata saya tidak mendapatkan bagian-bagian daripada dunia, apakah orang ini pada hakikatnya tidak mendapatkan apa-apa? Maka jawabannya tidak. Orang ini ketika terluput berbagai macam fasilitas-fasilitas, tidak akan menjadikan dirinya sedih. Lantas apa yang terluputkan pada dirinya? Tidak ada. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, ketika dia tidak mendapati apa yang dia tujukan, maka dia tidak akan berkecil hati. Dia akan husnudzon kepada Allah. Mungkin kalau Allah berikan kepada saya, bisa jadi ketakwaan saya akan terkikis. Maka Masya Allah, Allah lebih baik. Apa yang Allah pilih untuk saya itulah kebaikan. Walhamdulillah, bernilai ibadah. Jadi tidak ada yang hilang. Lain halnya dengan mereka, orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka harapkan berupa benda-benda dunia, fasilitas-fasilitas duniawi. Akan tapi kalau mereka kosong daripada ilmu, bisa jadi itu merupakan sebab kehancuran dirinya. Dia mendapatkan rumah mewah, maka dia akan remehkan tetangganya. Rumah saya lebih bagus daripada rumahnya. Kalau dia mendapatkan kendaraan-kendaraan yang hani, kendaraan-kendaraan yang enak ditunggangi, maka dia akan remehkan tetangganya. Menjadi seperti orang yang besar. Kalau dia mendapatkan harta yang diinginkannya, bisa jadi karena kosongnya hamba tersebut daripada ilmu, jadilah dia orang yang bakhil. Na'udzubillah. Maka tidak ada yang luput pada diri orang-orang yang mereka mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu, Nabi SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba, maka Allah akan pahamkan hamba tersebut kepada din. Bukan Allah tambah rizkinya, bukan Allah tambah hartanya, bukan. Akan tapi Allah tambah ilmunya. Maka itulah yang dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah al-huda. Dari sini pun menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mutawaddi'in, seorang yang tawadhu, bukan seorang yang angkuh, bukan orang yang takjub. Beliau adalah orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah sebagaimana dalam surat Syura, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Allah berfirman tentang nabinya, sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menunjuki mereka manusia kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Akan tapi perhatikan doa Nabi. Meskipun beliau adalah orang yang memberikan hidayah dengan izin Allah, meskipun ucapan yang diucapkan oleh Nabi adalah petuah-petuah yang akan menghantarkan kepada siratal mustaqim, akan tapi tidak menjadikan dirinya menjadi seorang yang terlalu pede alias GR alias takjub. Tetap beliau minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Maka ini peringatan untuk kita. Jangan mentang-mentang sudah kenal manhaj, sudah hafal ini, sudah hafal itu, tapi lupa minta hidayah. Na'udzubillah, tidak demikian. Perhatikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak akan bisa surga dibuka pintunya kecuali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perhatikan bagaimana apa yang dipinta. Yang dipinta tetap hidayah. Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk. Kemudian wattuqa, dan juga ketakwaan, masya Allah. Wal afa, juga kemuliaan jiwa dari untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Wal ghina, dan kecukupan daripada apa yang telah kau berikan berupa harta duniawi. Kebahagiaan. Inilah lambang kebahagiaan yang seorang hamba akan bisa meraihnya dengan sebab ilmu syar'i. Maka sudah sepatutnya bagi mereka orang-orang yang ingin berdoa, hendaknya mereka menghafal doa-doa yang telah diucapkan oleh Nabi mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk pelajaran bisa diambil daripada ucapan astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Di sini pun dianjurkan bagi mereka orang-orang muslim, sesama saudaranya muslim, untuk saling mencintai. Di antara bentuk kecintaan, mendoakannya bidzahril ghaib, apakah ketika saudaranya tidak tahu atau mendoakan di hadapannya. Seperti seorang yang sedang kesulitan ekonomi, kemudian diberikan nasihat-nasihat yang baik, kemudian doakan. Allah yusahhir umurakum. Semoga Allah memudahkan urusannya. Ini termasuk bukti kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya. Dan bagi mereka orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya bidzahril ghaib, itu ada keutamaannya. Sebagaimana ucapan hadis yang dihasan oleh Syekh Nasir Al-Albani, man da'a bi dhahril ghaib li akhihi qala lahu al malaika amin wa lak bi mithli. Siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya sementara saudaranya tidak tahu apa yang didoakan untuknya, bi dhahril ghaib, saudaranya tidak menyadari, saudaranya tidak dikasih tahu, saudaranya enggak tahu kalau dia sedang mendoakan saudaranya atau dia telah mendoakan untuk dirinya, dia enggak tahu. Maka bagi orang-orang yang mendoakan untuk saudaranya, apa kata Nabi keutamaannya? Qala lahul malaika. Maka malaikat akan mengatakan untuk orang tersebut, amin wa lak bimitsli. Amin, ya Allah, kabulkan apa yang diminta oleh orang ini. Wa lak bimitsli, dan kamu pun mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa maksudnya? Kamu mendoakan untuk saudaramu, maka diaminkan oleh malaikat. Adapun kamu didoakan oleh malaikat, akan mendapatkan apa yang kamu pinta untuk saudaramu. Masya Allah. Ini keutamaan fudhala. Keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan kalau seorang muslim mencintai saudaranya. Masih banyak ya. Keutamaan seorang yang mencintai seorang muslim. Di antaranya yang paling terpenting. Yaitu, seorang tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah kecuali setelah dia lepas kebenciannya kepada seorang muslim. Apa artinya? Dianjurkan, diwajibkan bahwasanya seorang muslim harus mencintai saudaranya yang muslim. Seorang mukmin wajib untuk mencintai saudaranya yang mukmin, karena seorang ketika mau masuk ke dalam syurga, ketika mereka hendak digiring ke dalam al-jannah, tidak langsung masuk ke dalam al-jannah. Akan tapi Allah firmankan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan, kami cabut terlebih dahulu, kami cabut penyakit ghil, penyakit kedengkian, penyakit hasad, penyakit kebencian kepada saudaranya muslim, ikhwanan, sehingga ketika mereka sudah masuk, Mereka sudah masuk ke dalam al-jannah. Rasa benci mereka sudah dicabut dari dada-dada mereka. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka jadilah mereka bersaudara. Tidak ada lagi hasad. Tidak ada lagi benci nanti di hari kiamat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencabut kedengkian, kebencian yang tertancap di dalam hati hamba tersebut. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sehingga mereka menjadi saling bersaudara. Di atas lipan-lipan mereka saling bertatap-tatapan. Kemudian pelajaran bisa kita ambil dari kalimat astaudi'ullaha dinakum. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya taufik itu hanya mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi pun tidak mengerti apa yang akan terjadi pada diri sahabatnya. Oleh sebab itu Nabi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala astaudi'ullaha dinakum. Aku titipkan agama kalian kepada Allah. Aku minta kepada Allah agar Allah menjaga agama kalian. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Anas Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu safaran." Aku ingin safar. Aku ingin melakukan bepergian. Fazawidni. Maka mintalah. Aku minta bekal kepada engkau. Berikanlah aku bekal. Bekal di sini bukan bekal hisdiyah. Akan tapi bekal maknawi. Bekal di sini bukan bekal yang kelihatan dengan kasat mata. Akan tapi bekal secara makna. Berikanlah saya bekal ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal kepada orang ini. Zawidakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal kepada engkau at-taqwa. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang ini, sahabat yang mulia ini, dengan ketakwaan. Karena takwa adalah wasiat Allah, wasiatnya seluruh para nabi, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat Allah yang terdahulu. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum." Sungguh Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan orang-orang mukmin. Wa iyyakum, dan juga wasiat ini untuk kalian. Apa arti wasiat? Apa arti wasiat? Apa arti wasiat? Disebut kalau mereka para ulama. Apa arti wasiat? Wasiat. Al-amrul mu'akkadul muqarrar. Wasiat itu adalah seperti perintah. Amr, perintah. Akan tapi bukan hanya perintah. Al-mu'akkad. Yang ditekankan. Al-muqarrar. Dan ditetapkan. Berarti penting sekali. Bukan hanya sekedar perintah. Tapi perintah yang ditekankan dan telah ditetapkan. Tidak ada yang lain. Ini. Cuma ini. Itu mana wasiat. Wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Wasiat Allah pun untuk kita. Anittaqullah. Agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal kepada orang ini dengan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal bagi kalian adalah taqwallah. Kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyingkirkan hati dari berbagai macam kesyirikan, membersihkan hati dari berbagai macam kebid'ahan dan kemaksiatan dan kegelapan kezaliman-kezaliman. Maka itulah yang akan menyelamatkan seorang hamba daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u ma'lu wa la banun illa man atallah biqalbin salim. pada suatu hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian, tidak ada manfaatnya. Illa man atallah, kecuali hamba yang berjumpa mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih daripada noda-noda syirik, bid'ah, khurafat, dan juga berbagai macam kegelapan-kegelapan ma'asi. Zawidakallah at-taqwa, semoga Allah memberikan bekal kepada engkau taqwa. Qala zidni, maka sahabat ini meminta kepada Rasulullah, zidni, wa ya Rasul, tambahkan. Qala wa ghafara dhanbak, semoga Allah mengampuni dosamu. Qala zidni, kemudian sahabat ini bertambah meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, tambahkan untuk saya. Qala yassarallah atau yassara lakal khaira haitsu ma kunt, semoga Allah memberikan kemudahan untukmu, memberikan kemudahan agar kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan, haitsu ma kunt, dimanapun kamu berada. Masya Allah, sempurna, kamilan wa syamilan, sempurna dan menyeluruh, mencukupi. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan dimanapun hamba ini berada, maka dunia akhirat pun masuk ke dalamnya. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadits ini adalah hadits yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullahu taala. Kembali faedah yang bisa kita petik daripada penggalan hadits yang ringkas akan tapi penuh dengan makna, Rasul sallallahu alaihi wasallam rahiman kariman, seorang yang pengasih dan seorang yang dermawan, bukan orang yang bersih. Ketika sahabat ini minta kepada Rasul, zidni, ya Rasul, tambah, ditambah oleh Rasul. Kemudian ya Rasul, zidni, ya Rasul, tambah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan doa yang akan mencukupi untuk dunia dan akhiratnya. Pelajaran bisa kita ambil pun daripada hadis ini, dianjurkan bagi mereka ketika mereka mendapati saudaranya hendak safar, maka berikan wasiat yang baik-baik. Karena seorang yang safar, dia akan mengalami berbagai macam musibah-musibah. Di antaranya mungkin kelaparan, mungkin susah buang air besar, susah buang air kecil. Mungkin dia akan mengalami, mendapati hal, keadaan-keadaan yang dia tidak mengerti apa keadaan ini, apakah aman atau tidak aman di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Maka sangat penting sekali kalau saudaranya tersebut memberikan wasiat kepada takwa. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seorang hamba, maka siapa yang bisa akan mengganggunya? Kalau Allah sudah memberikan perlindungan kepada seorang hamba, maka siapa yang akan bisa menyakitinya? Kalau Allah sudah memberikan rasa aman kepada hamba, maka siapa yang bisa akan menakutinya? Maka sangat penting sekali ketika mendapati saudaranya hendak safar, maka diingatkan kepada takwa Allah. Karena seorang yang menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaga batasan-batasan, atau Allah akan menjaga daripada dirinya. Sebagian ulama, mereka mengambil fawaid daripada hadis ini, dianjurkan meminta kepada orang yang soleh. Meminta doa kepada orang yang soleh. Akan tapi meminta kepada orang yang soleh itu aksamun. Itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, meminta doa kepada orang yang soleh untuk kemaslahatan umum, kebaikan umum untuk kaum muslimin. Contoh seperti meminta hujan. Minta hujan yang dirasakan bukan untuk diri, tapi untuk seluruh manusia, terkhusus kepada kaum muslimin. Apakah boleh? Maka apabila ada terkenal seorang yang soleh, alim, yang baik kesolehannya, sesuai dengan kitab wasunnah, orang ini tidak pernah menyimpang ucapan dan perbuatannya insyaallah, maka apakah boleh meminta doa kepadanya? Maka jawabannya jaiz. Sebagaimana perbuatan A'rabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat. Ya Rasulullah, telah binasa keluarga kami, harta kami, pertanaman kami, cocok tanam kami karena hujan tidak turun. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma gitna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, belum lagi turun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimbarnya, maka aku sudah melihat bahwasanya air sudah bercucuran di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikabulkan dengan segera. Dari sini menunjukkan bahwasanya Allah itu Sami'un Qadirun, Allah Maha mendengar dan Allah Maha kuasa. Di antara buktinya, Nabi mengucapkan Allahumma ghithna, langsung seketika itu pun turun hujan. Yang mana tidak ada satupun makhluk yang sanggup menurunkan hujan. Dari sini menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul hadun. Allah itu mawujudun. Betul-betul ada dan dia mendengar ucapan doa orang-orang yang berdoa. Kemudian di pekan berikutnya, ternyata orang ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah telah binasa, telah celaka keluarga dan harta kami karena hujannya kebanyakan. Maka orang ini mengadukan. Maka Rasul mengangkat tangan. Atau Rasul meminta kepada Allah, Allahumma haulina la alaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kepala-kepala kami. Apa kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada arah awan-awan yang hitam. Dan tidaklah ada awan hitam yang ditunjuk oleh Rasul, melainkan menghilang begitu saja. Berjalan pergi, berjalan pergi. Satu, dua, tiga. Berapa kali Rasul menunjuk kepada awan-awan yang hitam, maka awan hitam itu pun pergi dan bumi menjadi terang ketika itu. Ini menunjukkan bahwasannya mukjizat Nabi itu tidak satu, tidak dua, akan tapi banyak sekali. Di antaranya doa beliau yang banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya boleh seorang meminta doa kepada orang yang saleh untuk kemaslahatan jami, kemaslahatan umum. Kemudian ini yang kedua, berdoa meminta kepada orang saleh untuk kemaslahatan orang lain. Apakah boleh? Maka jawabannya pun jaiz. Sebagaimana dikatakan Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Seperti juga orang yang meminta syafaat kepada orang yang punya kedudukan, akan tapi syafaat tersebut bukan untuk dirinya, akan tapi untuk orang lain. Contohnya, dia memiliki kenalan, relasi, seorang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, maka dia minta kepada orang tersebut, ya fulan, ya tuan fulan, saya punya teman, saya punya saudara, dia melakukan atau dia butuh ini, dia butuh itu, maka berikanlah bantuan kepada dirinya. Maka diberikanlah bantuan kepada saudaranya. Dan manfaatnya bukan untuk diri, tapi untuk saudaranya. Kemudian jadi yang ketiga, meminta doa kemaslahatan dirinya sendiri. Meminta doa kepada orang yang saleh untuk dirinya sendiri. Maka di sini para ulama terjadi padanya silang pendapat. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh karena makruh. Maka yang tepat dirinci, kalau sudah ada nasnya, orang ini adalah orang yang saleh seperti Aid atau Afwan, seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan muncul seorang yang bernama Al-Qarni, seorang yang pernah penyakit sopak, akan tapi kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya kecuali ada satu bagian kulit yang tidak bisa disembuhkan sebesar satu dirham. Yang orang ini dari kabilah Yaman, yang orang ini dari kabilah Al-Qarni. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kamu berjumpa dengan orang tersebut, maka mintalah doa kepadanya, karena doa orang tersebut dikabulkan. Ini jelas sekali ada nasnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Rasul memerintahkan kepada Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan ternyata ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, khalifah, maka didapatilah Umar mencari orang-orang Yaman yang mereka sedang melakukan haji. Maka ternyata didapati ada seorang yang tidak dikenal, seorang yang penampilannya tidak meyakinkan. Akan tapi orang ini saleh. Lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau orang ini sudah minta kepada Allah, mesti Allah akan mengabulkan doanya. Maka Umar mendapati beliau adalah orang yang tidak terkenal. Ternyata disebutkan satu persatu ciri-cirinya oleh Rasul. Sebagaimana ciri yang disebutkan oleh Rasul, kamu pernah penyakit sopak, kamu pernah penyakit kusta, kemudian tidak ada, semuanya sembuh kecuali satu bagian, yaitu bagian kepala seperti satu dirham. Kemudian dari bangsa Al-Qarni, negeri Yaman. Apakah itu kamu? Maka dikatakan na'am, maka Rasul telah mengatakan demikian-demikian tentang dirimu dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk dirimu. Maka Uwais Al-Qarni mendoakan kepada Allah untuk Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini boleh. Akan tapi kalau di situ orang soleh yang ternyata di situ justru akan mendapatkan mudarat, seperti seorang minta doa kepada orang soleh, justru hal itu menjadikan dirinya bergantung kepada orang soleh, maka tidak boleh. Seperti tenang saja, saya tadi sudah minta doa kepada Syekh Fulan, insya Allah, insya Allah, insya Allah. maka hal yang demikian terlarang, tidak diperkenankan. Atau hal itu justru akan menipu orang soleh tersendiri. Ketika dimintai doanya, ya Syekh doakan saya, ya Ustaz doakan saya, ya Fulan doakan saya. Kamu kan orang soleh. Maka justru orang tersebut adalah bukan orang yang kuat ketika mendapatkan pujian. Bahkan pujian justru menjadi ujian atasnya. Dia merasa percaya diri, akhirnya takjub. Ini bahaya kalau meminta kepada orang yang soleh apabila dia mendapati hatinya seperti demikian. Maka yang paling bagus ketika seorang meminta doa untuk dirinya sendiri, maka apa yang menghalangi untuk meminta langsung kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni, tentang diriku, maka katakan kepada mereka anni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat dengan mereka. Ujibu da'wata da'wa idza da'ani, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada diriku, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Fal yu'minu bi, satu, hendaknya mereka beriman kepada diriku, fal yastajibuli, dan sambutlah seruanku. Bukan hanya beriman tapi tidak diamalkan. Akan tapi berimanlah kalian kepadaku dan sambutlah seruanku. Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Apa yang Allah larang daripadanya. Maka tinggalkan jauh-jauh. Maka itulah orang-orang yang ketika diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa. Mengangkat tangannya di waktu-waktu yang mutlak. Meminta kepada Allah. Maka menantilah kalian. Tunggulah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah isya ya. Sudah isya belum? Kayak ada yang adanya. Tapi insya Allah kita lanjut pada lain kesempatan tentang istikharah dan musyawarah. Mana yang tidak lupa? Istikharah atau musyawarah? Apa syarat-syaratnya musyawarah? Di sini Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ada syarat-syarat. Tidak asal semua orang itu bisa musyawarah. Insyaallah pada lain kesempatan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadlu barakallahu fiikum.